mangna mangkat parodas sengitna ka angin-angin nyambuang ka mana-mana harita kuring dua janji dua cinta anu ngahonta harapan anu pinuh kabagjaan kamu ning anu harita tos nite kembangan deh sengitna oge ngalengit kabawa ku angin lamping harapan ukur harapan saukur dina lamunan kiwari nyorangan deui daya pisan sengitna oge ngalengit.